tinggalkan ku. Ku tak menyangka kau pergi tanpa alasan. Namun yang kau tinggalkan hanyalah perpisahan. Ku kecewa karena dia, sakit hatiku terluka. Tak kusangka sungguh engkau tega. Memori yang lama telah memudar saat hati berkata kemana ku bersandar. Kasih yang lama sudah tak lagi berakar, hanya tersisa kenangan debu hangus terbakar. Mengapa semua terjadi, oh Tuhan? Tolong beriku sebuah jawaban. Hal terindah kau berikan, kini tinggal kenangan. Tak sanggup bertahan dan biarkan ku sendiri pergi melewati badai kenangan. Sekarang ku relakan engkau pergi lagi. Ku tak akan mengharapkan cintamu, oh kasih. Sakit hati yang kau beri kini telah ku rasakan. Lebih baik, oh kasih, kita akhiri dengan perpisahan. Maafkan aku pernah menyakitimu, namun ku sekarang tertinggalkan ku. Ku tak menyangka kau pergi tanpa alasan. Namun yang kau tinggalkan hanyalah perpisahan. Semua dengan mudah kau lupakan. Mana janjimu yang dulu kau ucapkan? Sekarang kau berpaling tanpa memikirkan, meninggalkan aku dan pergi ke lain jalan. Apa yang kau cari? Kau cari apa lagi? Segala ku penuhi, kenapa masih kau curangi? Aku pakai hati dan juga perasaan, sungguh ikhlas hati ini. Apa yang telah kulakukan? Aku janjilah ini semua tak perlu kenyataan. Lebih baik kau jalani dengannya. Sudah jelas semua tak perlu kenyataan. Lebih baik kau jalani dengannya. Maafkan aku pernah menyakitimu, namun ku sekarang tinggalkan ku. Ku tak menyangka kau pergi tanpa alasan. Namun yang kau tinggalkan hanyalah perpisahan. Maafkan aku pernah menyakitimu, namun ku sekarang